بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالكتا الشيخ العلامة محمد خليل هراس في كتابه شرح العقيدة الواسطية ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة. Sebagian mereka, yakni sebagian dari kalangan para ulama, mereka mencegah dan tidak ingin mengatakan bahwa Ar-Rahman pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai na'at terhadap ismul jalalah, terhadap lafaz al-jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Al-i'rab indaka harif. Habas. Sebagian mereka tidak mau menyatakan itu na'atun. Ya. Sehingga mereka mengatakan bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim badal. Nah, makanya di sini beliau mengatakan sebagian mereka mencegah untuk menyatakan pada bismillah itu na'atan lismil jalalah li'annahu alamun akhar, sebab Ar-Rahman itu salah satu dari nama Allah. Maka sebagaimana lafzul jalalah juga nama Allah, maka demikian pula Ar-Rahman alamun min alam, kadzalika Ar-Rahim. Maka kalau dikatakan na'tun, seakan-akan itu hanya berupa sifat ataukah na'at yang tidak mengandung nama di situ. La yutlaqu ala ghairihi, yang tidak diutlakan pada selainnya pula. Wal a'lamu la yun'atu biha, sedangkan nama-nama itu tidaklah disifatkan dengannya, tidak dikatakan na'at. Namun pendapat ini beliau bantah, was sahihu, dan yang benar annahu na'tud lahu, yang sahih bahwa dia tetap kedudukannya sebagai na'at, dan kedudukan sebagai na'at tidak menafikan bahwa dia itu adalah ismun min asma'illah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Jika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, fanaqul anna Ar-Rahman na'tun lafzul jalalah, karena ismur Rahman la syakka annahu yatadamman sifat ar-rahmah. Syakka fi hadha. Wal Rahim aidan na'tun thani lafzul jalalah, karena Ar-Rahim yatadamman sifat ar-rahmah aidan. Na'am. وليس معنى هذا لأننا ننكر اسمية الله سبحانه وتعالى بأنه رحمن وبأنه رحيم. Ya, jadi tidak menafikan, tidak mengapa dalam hal i'rab kita mengatakan itu na'at bi'tibari ma fihi min makna al-wasfiyah, karena ditinjau dari apa yang terkandung nama tersebut, yang mana setiap nama Allah subhanahu wa ta'ala mengandung sifat. Fahimtum hadha ikhwan? Ar-Rahmanu ismuhu ta'ala wa wasfuh. Maka Ar-Rahman adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sifatnya. Wa la tunafi ismiyatuhu wasfiyatuhu, dan tidaklah saling meniadakan, saling menafikan namanya dengan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui dalam kaidah-kaidah yang disebutkan para ulama bahwa setiap isim pasti mengandung sifat. Kullu ismin min asma'illah subhanahu wa ta'ala la budda yatadammana sifat. Pasti ada kandungan sifatnya. Nah, walaupun tidak semua sifat itu mengandung nama. Nah, ketika kita menyatakan bahwa Ar-Rahman itu nama Allah, dan di dalam beberapa tempat kita mengi'rab itu sebagai na'tun, karena memang mengandung sifat dan tidak saling meniadakan. Fa min haitsu huwa sifatun jara tabi'an ala ismillah. Ya. Maka kalau ditinjau dari segi dia sebagai nama yang mengandung sifat, ya, atau dari sisi i'rabnya, maka dia bisa dikatakan sebagai sifat karena memang nama tersebut mengandung sifat. Jara tabi'an ala ismillah, yang dia mengikuti lafzul jalalah. Mengikuti lafaz al-jalalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min haitsu huwa ismun warada fil Qur'an ghaira tabi'in. Dan ditinjau dari Ar-Rahman itu sebagai isim, ya. Kenapa? Karena terdapat di dalam Al-Qur'an tidak sebagai tabi'. Ya kan? Sebab kapan sesuatu itu di Eropa menjadi na'at? Apabila dia menjadi tabi', mengikuti yang sebelumnya. Naam. Dan kita sudah mengetahui jenis-jenis dari at-tawabi' tersebut. Naam. Nah, tapi dalam beberapa tempat Ar-Rahman itu berdiri sendiri. Ya, tidak berkedudukan sebagai na'atun. Maka dalam hal ini dia berarti kedudukan sebagai ismun, sebagai alam lillah subhanahu wa ta'ala. Bal wurudul ismil alam, bahkan datangnya dia sebagai alam, salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Faqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu alal arshis dawa. Ar-Rahman di atas arsh beristiwa. Sini Ar-Rahman tidak mengikuti sebelumnya, maka dia di sini sebagai alam, ya, ismun min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mengapa antum mengi'rab bismillahirrahmanirrahim ala annahu badal, wa la ba'sa aydan wa la haraja alaikum an tu'ribu bismillahirrahmanirrahim ala annar rahman war rahim kilahuma na'tun li lafzil jalalah, wa la tafi baina an naqul annahu na'tun wa baina an naqul annahu ismun min asma'illah subhanahu wa ta'ala. Baik.